Hai ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan Al-Kabiratul Ula dari pembahasan kitab Al-Kabair karya dari Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada perkara yang pertama yang termasuk dari dosa besar yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah asyirku billah, syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dalam telah kita sebutkan makna asyirik yang ditafsirkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, demikian pula para ulama yang lainnya, secara kesimpulan tertuju kepada syirik fi uluhiyah, syirik dalam bab uluhiyah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, atau syirik dalam bab al-ibadah. Karena syirik dalam bab ar-rububiyah ini sangat jarang mungkin ada seorang yang terjatuh di dalamnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla tatkala menceritakan tentang perihal perkataan Fir'aun yang mengaku di hadapan kaumnya bahwasanya ia adalah sebagai Rabb, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, وَجَحَدُ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا, yang menyebutkan bahwasanya hati-hati mereka mengingkari apa yang diyakini dan diucapkan oleh lisannya. Sehingga tidak ada seorang pun nabi dari nabi-nabi Allah Azza wa Jalla yang diutus di tengah kaumnya mendakwahkan kepada kaumnya perkara rububiyah Allah Azza wa Jalla, perintah agar mereka mengakui Allah sebagai Rabbnya, ajakan agar mereka mengerti bahwasanya penciptanya adalah Allah Azza wa Jalla, yang memberikan rezeki kepada mereka satu-satunya adalah Allah Azza wa Jalla. Ini tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang mendakwahkan kepada mereka tentang dakwah tersebut. Yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ajakan untuk menyeru kepada kaumnya atau umatnya agar menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan taghut, seluruh sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dan telah disebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya perincian, demikian pula arti dari riya, demikian pula as-sum'ah, serta efek pengaruh riya atau sum'ah tersebut dalam bab al-ibadah. Dan telah disebutkan rincian yang kemarin kita nukilkan penjelasan secara terperinci dan detail oleh Syekh Al-Alam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebagian di antara mereka para ulama membagi syirik menjadi tiga bahagian. Mereka menambahi syirik yang ketiga adalah syirik khafi. Syirik khafi yaitu ucapan seorang tatkala ia mengatakan Masya Allah wa fulan, kalau bukan karena kehendak Allah dan si fulan, atau ucapan seseorang kalaulah bukan karena hewan ini dan hewan ini, maka tentu kita tidak akan demikian dan demikian. Ini dimasukkan oleh sebagian antara mereka para ulama termasuk dari makna syirik, namun yang dimaksud dalam syirik tersebut adalah syirik al-khafi yang tersamarkan, karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan perihal syirik tersebut, akhfa min dabibin namli fi dhulmatil laili ala hajari sauda, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Syirik tersebut adalah syirik yang sangat samar, bahkan lebih samar dibandingkan jejak yang ditinggalkan oleh seekor semut di kegelapan malam yang ia berjalan di atas batu yang berwarna hitam legam. Sangat sulit seseorang memeriksa dan mengetahui langkah dari seekor semut tersebut. Sehingga di antara doa yang dianjurkan seorang muslim untuk ia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ia dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari seluruh bahaya kesyirikan, baik yang besarnya, yang kecilnya, atau yang khufinya, dan ia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla perihal perkara kesyirikan yang ia tidak terketahui karena samarnya perbuatan syirik tersebut, adalah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mungkin langsung kita sebutkan perkataan sebagian di antara mereka para al-hukama, para al-ulama yang dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah pada akhir dari bab yang pertama tersebut. Su'ila ba'dul hukama rahimahumullahu ta'ala anil manil mukhlis. Sebagian di antara mereka para hukama, orang yang hakim, ditanya tentang perihal siapakah seorang yang mukhlis, yang ikhlas. Faqala, maka ia mengatakan, al-mukhlisu alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Seorang yang mukhlis adalah seorang yang menyembunyikan amalan-amalan kebajikannya sebagaimana dia menyembunyikan amalan-amalan keburukannya. Dalam artian, seorang yang ikhlas adalah seorang yang tidak suka pamer, seorang yang tidak suka bila mana ia beramal dalam keadaan diketahui oleh orang lain, sehingga ia berupaya untuk menyembunyikan amalan-amalannya sebagaimana tentulah dia sangat berupaya untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahannya. Malu kalau semisal kesalahannya diketahui oleh orang lainnya. Ini makna dari al-mukhlis, menunjukkan seorang yang suka memamerkan amalan-amalan kebajikannya. Ini bukan termasuk dari seorang yang mukhlis. Waqila li ba'dihim, sebagian di antara mereka ditanya, ma ghayatul ikhlas, apakah puncak akhir tujuan dari ikhlas? Qala, maka beliau mengatakan, alla tuhibbu mahmadatan nas. Puncak akhir tujuan dari ikhlas, sebagian di antara mereka para hukama, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, mengatakan, engkau la tuhibbu mahmadatan nas, tidak menginginkan dan tidak menyukai pujian-pujian manusia. Engkau tidak suka manusia memujimu. Ini termasuk dari puncak akhir tujuan seorang yang mukhlis. Dan telah kita sebutkan kemarin perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, tarkul amali li ajli nasi riya, wal amalu li ajli nasi syirkun, wal ikhlasu ayyu afiyakallahu minhuma. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah kesyirikan, dan keikhlasan adalah bila mana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dirimu dari kedua perkara tersebut. Kamu tetap beramal dalam keadaan bukan karena riya, dan kamu meniatkan amalan tersebut bukan untuk manusia, namun untuk Allah Azza wa Jalla. Ini makna dari ikhlas yang disebutkan oleh Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke al-kabiratu tsaniyah, dosa besar yang kedua, yang juga memiliki efek yang demikian besar bagi pelakunya di hadapan Allah Azza wa Jalla setelah kesyirikan. Beliau menyebutkan qatlun nafsi, membunuh satu jiwa. Dosa pembunuhan adalah termasuk dari dosa yang sangat besar. Bahkan dosa pembunuhan ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, adalah dosa yang diwajibkan bagi pelakunya untuk kemudian diterapkan hukuman had, yaitu dengan dilakukan hal yang sama sebagaimana dia melakukan kepada orang yang dizaliminya tersebut. ataukah dengan membayar diyah bagi keluarganya bila mana keluarganya tersebut meridhoi untuk kemudian dibayar dengan ganti rugi dengan harta. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Ia kekal di dalam neraka jahannam tersebut. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah Azza wa Jalla mempersiapkan untuknya azab yang demikian besar. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93 ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan berentetnya sanksi atau azab yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada seorang yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan ia sengaja. Allah mengancam dengan neraka jahannam. Tidak cukup untuk kemudian diancam dengan neraka jahannam, bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan khalidan fiha. Ia kekal di dalam neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaih, tidak cukup sampai di situ, Allah menyebutkan ghadiballahu alaih, Allah Azza wa Jalla murka. Tidak cukup sampai di situ, Allah menyebutkan lagi wa la'anahu, Allah melaknatnya. Dan menambah lagi pada akhir ayat tersebut, wa'addalahu 'adaban 'azima, dan Allah mempersiapkan bagi pelakunya azab yang demikian besar. Bila mana ancaman dalam ayat ini tertuju kepada seorang yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan dia sengaja, maka bagaimana keadaan seorang yang ia membunuh sekian dari orang-orang mukmin? Membunuh satu orang mukmin saja demikian berat ancamannya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi yang ia bunuh adalah sekian banyak dari kalangan mereka kaum mukminin. Sebagian di antara mereka para salaf menyebutkan bahwasanya dosa pembunuhan yang dilakukan seorang dengan sengaja ia bunuh seorang mukmin adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla walaupun dengan taubat. Karena dosa pembunuhan ini dari satu sisi taubatnya ini terkena kepada dua hal. Yang pertama adalah pada hak Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Maka cukup dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Yang kedua berhubungan dengan orang yang dibunuhnya. Sehingga sebagian salaf menyebutkan seorang yang terbunuh tersebut, ia akan menghadap Allah Azza wa Jalla, kemudian mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi sal fulan lima qatalani. Ya wahai Rabbku, tanyalah kepada si fulan, kenapa dia membunuh saya. Naam. Namun yang rajih, dosa pembunuhan ada kemungkinan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, karena dosa pembunuhan bukan termasuk dari kesyirikan. Yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayatnya yang mulia, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Naam. Mungkin kita sering mendengarkan tentang kisah adanya salah seorang yang membunuh 99 orang tanpa hak, kemudian pada akhirnya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla memasukkan dirinya ke dalam al-jannah walaupun belum melakukan amalan kebajikan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah Azza wa Jalla dengan ilah yang lainnya. Dan orang-orang yang tidak melakukan pembunuhan satu jiwa tanpa hak, kecuali yang diharamkan, allati haramallah, yang Allah Azza wa Jalla haramkan baginya untuk membunuhnya, illa bilhaq, kecuali dengan hak, kecuali dengan hak. Wala yaznun, demikian pula orang-orang yang tidak melakukan perbuatan perzinaan. Wa may yaf'al dzalika yalqa 'athama, barang siapa yang melakukan hal tersebut maka sungguh dia akan akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahu al'adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana, akan mendapatkan kelipatan azab untuknya pada yaumil qiyamah, dan akan dikekalkan ia dalam keadaan kehinaan, dalam keadaan hina. Kemudian Allah kecualikan, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, kecuali seorang yang bertobat, benar-benar bertobat, ia beriman dan melakukan amalan-amalan yang saleh. Allah sebutkan, faulaika alladzina yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima, mereka adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla akan gantikan amalan-amalan kejelekan mereka dengan amalan-amalan kebajikan. Dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya dosa pembunuhan, bila mana seorang benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan nasuha, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa dari perbuatan tersebut. Karena semua dosa yang dilakukan oleh seorang manusia ini mendapatkan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayat yang mulia, qul li ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka merasa berputus asa dari perbuatan yang mereka amalkan, menganggap besar dosa yang mereka amalkan sehingga berputus asa, menganggap mustahil mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian merasa berputus asa pula dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman, min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Dalam surat Al-Ma'idah yang tadi kita bacakan, Allah Azza wa Jalla menyamakan pembunuhan pada satu jiwa tanpa hak sebagaimana dia membunuh manusia yang banyak. Karena dengan seseorang membunuh satu jiwa, pada hakikatnya dia telah memutus rantai keturunan melalui dirinya. Ya, seakan-akan telah memutus rantai keturunan melalui dirinya. Sehingga disamakan seperti halnya membunuh sekelompok manusia yang banyak. Ini menunjukkan disamakannya dosa pembunuhan dengan dosa pembunuhan sekelompok manusia yang banyak, menunjukkan besarnya dosa tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, dan tatkala bayi yang dilahirkan itu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, bi ayyi dhanbin qutilat, atas dosa apa dia dibunuh oleh orang tuanya. Nah, sehingga di dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya pembunuhan satu jiwa tanpa hak adalah perbuatan dosa besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik yang ia bunuh adalah orang lain ataukah yang ia bunuh adalah anaknya. Nanti akan disebutkan bahkan bila mana yang ia bunuh adalah seorang kafir yang mu'ahad, yang memiliki perjanjian dengan penguasanya, dengan penguasanya, dengan pimpinannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya tentang bahayanya seorang yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, la yarah raihatal jannah, ia tidak akan mencium bau wanginya al-jannah wal'iyadu billah. Hadis yang tadi kita bacakan, demikian pula ayat yang juga kita sebutkan, menunjukkan kepada kita tentang batilnya ideologi mereka, orang-orang khawarij yang membunuh orang-orang kafir yang pada hakikatnya diharamkan oleh Islam untuk kemudian mereka memeranginya, membunuhnya. Yang ia bunuh adalah seorang kafir yang berstatus sebagai seorang turis. Seorang turis, kalau dalam bahasa Arabnya, orang kafir yang apakah mungkin musta'man ataukah orang kafir yang mu'ahad. Kalau orang kafir yang musta'man maksudnya adalah seorang kafir yang mendatangi negara Islam dalam keadaan sudah meminta perlindungan keamanan kepada penguasanya, dan penguasanya memberikan perlindungan kepada sang kafir tersebut. Ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Walaupun orang kafir tersebut adalah orang kafir harbi. Kalau semisal masuk ke wilayah negara Islam, kemudian penguasanya melindunginya dan menjamin keamanannya, maka haram hukumnya seorang muslim untuk menumpahkan darahnya tanpa hak. Dan para turis-turis yang datang ke negeri kita ini tentulah sudah mendapatkan perizinan melalui bea cukai. Mereka datangnya secara resmi, tidak legal. Bahkan ada cap yang berisikan perizinan tanda masuknya turis ini ke negaranya. Ada capnya, ada pasportnya, ada visanya, dan yang semisalnya. Nah, dan orang-orang kafir inilah yang diperangi ternyata oleh mereka orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij memerangi orang-orang kafir yang diharamkan di dalam Islam untuk kemudian diperangi. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yad'una ashab al-asnam wa yaqtuluna ahli al-islam. Mereka meninggalkan untuk memerangi para penyembah-penyembah berhala dari kalangan orang-orang kafir harbi yang diperintahkan seorang untuk memeranginya. Namun yang diperangi oleh mereka adalah ahlul Islam, umat Islam. Para penguasa-penguasa muslim dikafirkan oleh mereka, dihalalkan darahnya oleh mereka. Bahkan tatkala mereka melakukan pengeboman, yang dibom tidak hanya orang kafirnya, bahkan orang muslimnya yang berada di sekitarnya. Ini mendapatkan imbas dari perbuatan tersebut. Nah, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Wa dzakara, kemudian dari 7 dosa tersebut nabi sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan, qatlan nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla untuk seorang membunuhnya kecuali dengan cara yang benar, kecuali dengan kebenaran, dengan hak. Menunjukkan bahwasanya membunuh seorang jiwa dalam keadaan pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang dibenarkan oleh Islam, bahkan diperintahkan oleh Islam untuk melakukannya, bukan termasuk dari dosa besar. Membunuh seseorang karena kisos, karena kisos, maka seorang yang membunuh orang tersebut tidak termasuk dari dosa besar yang mendapatkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Atau membunuh seorang muslim dalam keadaan ternyata orang muslim ini berada di barisan musuh ketika berjihad, yang melindungi musuhnya, maka bukan termasuk dari dosa besar. Dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ataukah membunuh orang-orang khawarij, membunuh para teroris, tentulah yang membunuh ini haknya para penguasa, haknya para penguasa yang boleh untuk kemudian melakukannya. Kita sebagai rakyat hanya sekedar memberikan informasi kepada mereka. Kalau semisal mereka mengizinkan, baru kita boleh untuk ikut serta memerangi para teroris tersebut. Jika tidak, maka hukumnya diberikan kepada para penguasa-penguasanya. Membunuh seorang khawarij, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memotivasi di dalam hadisnya bahwasanya membunuh mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan yang lainnya dari hal-hal tersebut. Wa qala rajulun, berkata salah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zham, dosa apakah yang paling besar indallah di sisi Allah taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaquka. Engkau menjadikan untuk Allah azza wa jalla adanya sekutu yang kau sembah dalam keadaan Allah azza wa jalla adalah zat yang menciptakanmu. Qala, kemudian orang ini bertanya lagi, ayyu, kemudian apa lagi ya Rasul, summa ayyu? Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an taqtula waladaka khasyata ayyata'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu dalam keadaan takut kalau semisal sang anak itu memakan hartamu, makan bersamamu. Takut miskin. Takut miskin. Hadis ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, demikian pula hadis yang semakna dengannya dan ayat yang semakna dengannya dijadikan dalil oleh mereka para ulama tentang diharamkannya aborsi, ya kan, perbuatan aborsi, menggugurkan janin yang sudah ada ruhnya, haram hukumnya dan termasuk dari dosa besar. Naam. Dan termasuk dari perbuatan pembunuhan yang dikategorikan sebagai dosa besar. Dan kebanyakan seorang melakukan aborsi karena faktor ini, ya, karena faktor ini, ya, takut kalau semisal banyak anak ternyata terkurangi rezekinya, ya, takut kalau semisal anaknya lebih dari dua maka dia akan sengsara, dia akan miskin, hartanya dimakan oleh anaknya. Ini persepsi yang dimiliki pula oleh mereka ahli jahiliyah yang dengannya mereka membunuh anak-anaknya. Qala, kemudian lelaki ini bertanya lagi, thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, antuzani halilata jarik. Engkau melakukan perzinahan dengan seorang wanita tetanggamu. Kamu punya tetangga. Tetanggamu tersebut memiliki istri. Atau engkau menikahi seorang wanita yang ia berstatus sebagai tetanggamu. Ini perzinahan yang dilakukan dengan seorang wanita tersebut akan mendapatkan dosa lebih di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Fa'anzalallahu ta'ala tasdiqaha, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang membenarkan hal tersebut. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Pada ayat yang terdapat dalam surat Al-Furqan yang tadi kita sebutkan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, sampai dengan akhirnya. Naam, ini hadis juga menjelaskan bahwasanya dosa pembunuhan adalah termasuk dari dosa besar. Namun disebutkan oleh mereka para ulama, dosa pembunuhan bisa sampai pada taraf pengkafiran, dalam arti kata dikafirkan pelakunya, idza istahalla, bila pelakunya tersebut menganggap halal perbuatan yang ia amalkan. Bila dia tidak menganggap perbuatan yang ia lakukan bukan sebagai perbuatan yang halal tetapi perbuatan yang haram, namun karena faktor emosi dia membunuhnya, karena faktor hasad dia membunuhnya, karena faktor permusuhan dunia dia membunuhnya, maka ini termasuk dari dosa besar. Naam. و Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Bila terdapat dua orang muslim yang saling bertemu dengan masing-masingnya membawa pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh keduanya berada di dalam neraka jahannam. Qila, maka ada salah seorang yang bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, ini bagi seorang yang membunuh, fama balul maqtul, kenapa pula yang terbunuh dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, li'annahu kana harisan ala qatli sahibih, karena yang dibunuh ketika hidupnya ia memiliki semangat untuk kemudian membunuh pula kawannya. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dan menyamakan al-qatil wal maqtulu finnar. Wa qala al-Imam Abu Sulaiman rahimahullahu taala, berkata al-Imam Abu Sulaiman rahimahullah, hadza innama yakunu kadzalika idza lam yakuna yaqtatilan ala ta'wil. Yang demikian akan terjadi demikian jikalau keduanya tersebut tidak melakukan pembunuhan dalam keadaan salah di dalam mentakwil. Mungkin ia nyangka bahwasanya orang yang dihadapannya adalah kafir harbi yang boleh seorang membunuhnya, namun ternyata salah, dia adalah seorang yang tidak boleh seorang membunuhnya. Nah, ini salah takwil. Wa inna ma yaqtatilani ala adawatin bainahuma. Akan tetapi keduanya saling membunuh disebabkan karena terjadi permusuhan di antara keduanya. Maka yang dibunuh dan yang membunuh keduanya dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahanam. Nah, ini sering ketika mungkin gara-gara masalah tanah bawa parang, ya toh, bawa parang. Adanya pertikaian dalam urusan dunia. Kalau semisal diladeni sama yang punya tanah sehingga terjadi pembunuhan, fal qatilu wal maqtul finnar. Yang dibunuh dan yang terbunuh keduanya di dalam neraka jahanam. Wal iyadz billah. Sehingga Al-Imam Abu Sulaiman, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, menyebutkan yang termasuk dari dosa besar adalah perbuatan saling membunuh yang dilatar belakangi karena permusuhan antara keduanya. Ataukah kemungkinan yang kedua, wa'asobiyah, karena adanya sifat ta'asub, mungkin kesukuan. Akhirnya karena faktor kesukuan terjadilah tawuran antara dua orang yang semula berasal dari dua orang, akhirnya membawa kawan-kawannya sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Dia membela si fulan karena faktor kesukuan. Dia mengatakan si fulan benar, kemudian menyalahkan lawannya dan mengangkat pedang pula untuk memerangi lawannya juga karena faktor kesukuan. Nah, ini juga termasuk di dalam hadis tersebut. Au talabi dunya, ataukah karena mencari dunia. Karena mencari dunia, pertikaian karena perkara dunia juga termasuk dari hadis tersebut. Au ri'asa, ataukah karena merebutkan kepemimpinan. Au ulu, ataukah karena kecongkakan, ketinggian, kesombongan. Ini juga termasuk. Fa'amma man qatala ahlal baghi 'ala sifati allati yajibu qitaluhum biha. Adapun kata beliau rahimahullah, seseorang yang membunuh para pemberontak dengan sifat-sifat yang diwajibkan baginya untuk memerangi mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Allah nyatakan, faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Bila terdapat dua kelompok dari kalangan kaum mukminin saling bertikai, saling memerangi sebagian dengan sebagian yang lainnya, Allah perintahkan, fa aslihu bainahuma, damaikanlah keduanya. Fa'in bagat ihdahuma 'alal ukhra, ketika yang satu ingin berdamai namun yang satu melakukan kecurangan dan berupaya untuk kembali memerangi lawannya, maka kita diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak mau tunduk pada perdamaian tersebut. Faqatilul lati tabghi hatta tafia ila amrillah, perangilah mereka orang-orang yang melakukan perbuatan melampaui batas hingga mereka mau tunduk di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini dibolehkan, bukan termasuk dari makna dosa besar yang dimaksud dalam ayat dan hadis yang tadi kita nukilkan. Au daf'in an nafsihi, ataukah seorang melakukan pembunuhan dilatar belakangi karena membela dirinya, membela jiwanya. Kalau semisal dia tidak mengangkat pedangnya, maka lawannya yang menebas dirinya. Kalau semisal dia tidak melawan, nanti dia yang tertikam. Ini dibolehkan, bukan termasuk dari dosa besar. Ini sifatnya pembelaan. Au harimihi, ataukah seorang melakukan pembunuhan disebabkan karena ingin menjaga kehormatannya, apakah sifatnya hartanya ataukah yang semisalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Seorang mukmin yang ia terbunuh dalam keadaan yang ia bela sehingga ia menyebabkan, sehingga ia menjadi seorang yang terbunuh adalah disebabkan karena hartanya. Ia ingin menjaga hartanya, ingin membela hartanya. Mungkin hartanya diambil secara paksa. Dia ingin membelanya, ingin melindunginya, ingin menjaganya. Kemudian dia angkat pedangnya dan ternyata dia terbunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang mukmin yang membunuh, yang terbunuh disebabkan karena membela hartanya, maka terbunuhnya dirinya ternilai di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang syahid. Ini bagi orang yang berani. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, beliau menyebutkan perincian, kalau semisal orangnya tidak berani, silakan dikasihkan saja hartanya. Ini tidak mengapa, dalam bab menolak kemadharatan yang lebih besar. Namun kalau semisal dia berani, maka memerangi lebih afdal. Terdapat keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Naam. Fa in intaha sahibuhu kaffa anhu wa lam yatba'hu. Namun kata beliau rahimahullah, bila mana orang yang hendak mengambil hartanya mengakhiri perbuatannya atau menghentikan perbuatannya dan menahan diri dari melakukan perampasan pada hak harta yang dimilikinya, walam yatba'hu, maka jangan dia mengikutinya. Contohnya kamu dibegal. Ternyata kamu berani, ya begalnya lari. Jangan diikuti sang begal tersebut, dikeluarkan parangnya, akhirnya kelahi. Jangan demikian. Ini kalau lari dibiarkan, tidak usah diikuti. Terkecuali kalau mengikutinya dalam rangka untuk menangkapnya, melumpuhkannya, tidak masalah. Karena yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah ia memerangi seseorang karena ingin membela hartanya. Kalau semisal orang tersebut sudah lari, maka tidak ada harta yang dibelanya, kan? Tidak ada harta yang dibelanya. Fa'inal haditha lam yarid fi ahli hadhihi sifah, maka sesungguhnya hadis ini tidaklah dimaksudkan pada orang yang memiliki sifat-sifat demikian. Fa'amma man khalafa hadha na'ta huwa alladhi yadkhulu fi hadha alhadith alladhi dhakarna wallahu a'lam. Adapun orang-orang yang berbeda sifatnya dengan yang kita sebutkan, orang tersebutlah yang masuk pada hadis-hadis yang berisikan bahayanya dosa besar yang telah kita sebutkan. Wallahu a'lam. Ini selesai penjelasan dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Kemudian pada pasal pada alinea yang salahnya, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang betapa besarnya dosa pembunuhan tersebut, yang menunjukkan betapa besarnya hak darah seorang muslim di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazalu al-'abdu fi fashatin min dinihi ma lam yasib daman haraman. Senantiasa seorang akan mendapatkan kelapangan dalam urusan agamanya selama dia tidak terjatuh dalam perbuatan menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyebutkan, wa awwalu ma yuqdi atau ma yuqdha bainan nas yaumil qiyamah fid dima. Sesungguhnya perkara yang pertama kali akan diselesaikan seputar perselisihan antara seorang dengan manusia yang lainnya pada hari kiamat adalah seputar permasalahan darah. Permasalahan darah adalah pertama yang akan terselesaikan tatkala seorang manusia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Di antaranya adalah al-isyraku billah, syirik di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qatlun nafs, membunuh jiwa tanpa hak. Wal yaminul ghumus, dan sumpah palsu. Biasanya seorang bersumpah dengan sumpah palsu dalam urusan jual beli. Ia berkeinginan untuk melakukan dagangannya, ia bersumpah. Namun sumpah yang ia sampaikan adalah sumpah palsu yang tidak dibangun di atas perkara yang benar. Ini disilakan sebagai yaminul ghumus. Wa sumiyat ghumusan, dan dinamai sumpah tersebut dengan sumpah ghumus, li'annaha taghmisu sahibaha finnar. Dari kata ghams, artinya mencelupkan. Karena sumpah ini akan mencelupkan, memasukkan pengucapnya ke dalam neraka jahannam wal'iyadzubillah. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna raihataha la tujadu min masirati 40 'ama." Afan, dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, seorang yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, seorang kafir yang terlibat perjanjian perdamaian gencatan senjata antara penguasanya, maka Nabi alaihi salatu alaihi salatu wasallam mengancam dengan sabdanya, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau wanginya al jannah. Wa inna rihaha, sesungguhnya bau wanginya al jannah akan bisa dijumpai oleh seseorang, min masirati 40 ama, tatkala ia berjalak antara dirinya dengan al-jannah sejarak selama perjalanan 40 ama, 40 tahun perjalanan dengan kendaraan yang tidak begitu cepat, tidak pula lambat, yang sedang. Selama 40 tahun berjalan, nah bau wanginya surga akan tercium dari tempat tersebut. Kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, fa idza kana hadza fi qatl al-mu'ahad, bila mana ancaman dalam hadis ini tertuju kepada seorang yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad. Yang mu'ahad, seorang kafir yang terlibat perjanjian antara penguasanya. Wa huwa alladhi a'ta 'ahdan min al-yahud wa an-nasara fi dar al-islam. Orang kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang melakukan perjanjian baik dari kalangan Yahud atau dari kalangan Nasara ketika ia hidup atau tinggal di negara Islam. Maka tidak boleh seorang memeranginya, tidak boleh seorang membunuhnya. Fa kaifa yuqtalul muslim, maka bagaimana lagi dosa yang didapatkan oleh seseorang tatkala yang ia bunuh adalah seorang muslim. Tentu dosanya jauh lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. membunuh seorang kafir yang muahad saja, seorang kafir yang muahad, Rasul mengancamnya dia tidak akan mencium bau wanginya surga, dan bau wanginya surga akan didapatkan sejauh 40 tahun lamanya perjalanan. Maka tentulah membunuh seorang mukmin, yang tentulah seorang mukmin, seorang muslim, dari sisi kemuliaannya dan kehormatannya jauh lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan kehormatan seorang yang kafir. Dalam salah satu riwayat, Nabi SAW melihat ke arah Ka'bah, kemudian sembari Rasul melihat ke arah Ka'bah, beliau mengatakan, "Ma a'zama hurmatuki 'indallah." Betapa besarnya kehormatan engkau hai Ka'bah di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga para manusia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghormatinya, memuliakannya. Para manusia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla tersebut. Bahkan dijaga kehormatan Ka'bah oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam peristiwa Ashabul Fil, bagaimana tentara Abraha dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah turunkan satu surat yang secara khusus menyebutkan tentang kisah mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Walakin hurmatal mu'min a'zamu min hurmatuki 'indallahi ta'ala, min hurmatiki 'indallahi ta'ala." Akan tetapi kehormatan seorang muslim ternyata jauh lebih besar, lebih mulia, lebih terhormat, lebih terjaga di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan kehormatanmu. Kemuliaan seorang mukmin ternyata jauh lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan kehormatan Ka'bah sekalipun. Kalau semisal kita mengetahui di sana ada seseorang yang berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah, maka kita pasti marah. Kita pasti marah. Bahkan kita berupaya untuk kemudian menghalanginya. Kalau semisal mereka melawan, maka kita akan juga mengangkat senjata kita untuk melawan mereka. Namun ternyata di sana ada sesuatu yang jauh lebih besar kehormatan mereka untuk kita bela, jauh lebih besar kehormatan mereka untuk kita jaga, kita pelihara, yaitu kehormatan seorang muslim terkait darahnya yang pertama, yang kedua kehormatannya, dan yang ketiga adalah hartanya. Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Sesungguhnya kehormatan seorang muslim itu haram untuk seseorang menumpahkannya tanpa hak, baik kehormatan tersebut berhubungan dengan darahnya, sehingga perbuatan pembunuhan, perbuatan pemukulan, perbuatan seorang melukai saudaranya hingga mengoyak dagingnya dan mengeluarkan darahnya adalah termasuk dari dosa besar yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Demikian pula hartanya, pencurian, penipuan juga termasuk dari dosa besar yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seorang menodai kehormatan seorang muslim juga termasuk dari dosa besar. Apakah sifatnya ia rendahkan saudaranya, apakah sifatnya ia bersumpah palsu atau bersaksi palsu dalam rangka untuk menodai saudaranya, ataukah melakukan namimah dalam rangka untuk menodai kehormatan saudaranya, ataukah bahkan perbuatan ghibah, itu semuanya digolongkan oleh mereka para ulama termasuk dari dosa-dosa besar, wal'iyadzu billah. Naam. Yang keseluruhannya tidaklah akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan pelakunya meminta kehalalan, keriduan orang yang bersangkutan tersebut. Pada akhir bab ini, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yaitu kullu dhanbin 'asa Allahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. semua dosa, ada kemungkinan Allah Azza wa Jalla memaafkannya, kecuali seorang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka dia kekal di dalam neraka jahanam. Ataukah kata Nabi alaihi salatu wasalam, seseorang yang ia meninggal dalam keadaan membunuh seorang mukmin dalam keadaan sengaja dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk dari dosa besar. Di sana sebetulnya ada satu pembahasan hukum seorang mukmin yang ia membunuh saudaranya dalam keadaan salah. Dalam keadaan salah. Ya mungkin niatnya ingin nembak burung, namun ternyata tembakan tersebut nyasar kena kepala kawannya. Kena kepala kawannya. Niatnya berlatih panah, namun ternyata ketika dia menarik benangnya, kebetulan saudaranya lewat di dekat sasarannya. Langsung tertancap kena hatinya, meninggal. Nah, atau niatnya main-main, ingin mengagetkan. Hai, kaget dia. Ternyata qadarullah ma syaa fa'al, dia kagetkan saudaranya, langsung jantungan. Dan meninggal dunia. Ini diistilahkan oleh Allah Azza wa Jalla seorang yang membunuh saudaranya dalam keadaan khata'an, dalam keadaan salah, tidak sengaja. Maka orang yang seperti ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada beberapa perkara yang wajib dia memilih salah satunya. Yang pertama, memerdekakan seorang budak atau membayar diat kepada keluarganya. Ataukah minimalnya dia berpuasa syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus, semuanya dilakukan dalam rangka ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sebagian di antara mereka para imam menyebutkan bahwasannya dalam bab kafarah itu yang diprioritaskan untuk seseorang memilihnya adalah kafarah yang paling berat untuk ia jalankan. Bagi seorang yang berharta, ya mungkin mudah dia memberikan hartanya sebagai diat untuk kerabatnya. Ataukah bagi seorang yang berharta mungkin mudah untuk kemudian dia merdekakan seorang budak. Nah, sebagian para imam menyebutkan maka dipilihlah kafarah yang paling berat untuk ia jalankan, yaitu berpuasa selama 2 bulan terus menerus dan tidak boleh putus. Kalau semisal putus, disebutkan oleh mereka para ulama, harus diulangi lagi dari pertama. Kalau semisal dia memutusnya tanpa uzur yang syar'i, Nah, sehingga dalam ayat yang tadi disebutkan menyebutkan hukuman bagi mereka orang-orang yang melakukan perbuatan membunuh saudaranya dalam keadaan dia salah, maka wajib baginya untuk membayar kafarah seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin sebagai taubatnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pembahasan sore hari ini. Wa la'afu minkum akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafadhalu wa hafidhakumullahu.